Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Lupa bawa kitab ya. Mas Dadang pinjam kitabnya, Mas. Hadis pertama yang kita baca, masih ingat hadisnya siapa? Umar ya, Umar bin Abi Salamah. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sammillaha wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik." Apa artinya sammillaha? Ucapkan basmalah ya. Sebutlah nama Allah. Wa kul biyaminik, makan dengan menggunakan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah dari yang dekat dengan denganmu. Tayyib, hadis yang kedua. Hadis yang kedua. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah fi kitabih Riyadhus Shalihin wa 'an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala fa in nasiya an yadhkura ismallahi ta'ala fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Tayyib, wa an, wa huruf apa? Ataf. Mabni ala al-fath fathhi. Semua huruf statusnya mabni atau mu'rab? Mabni. Ya, wawu huruf ataf mabni ala al-fathhi, karena mabni berarti la mahalla lahu minal i'rab. An harfu jarrin mabniyun ala ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Aisyata, Aisyata, an huruf jar otomatis setelahnya majrur, kan begitu nggih Mas Nur? Jadi an huruf jar, Aisyata otomatis majrur. Pertanyaannya sekarang Pak Mariono, Aisyata kan majrur je, tanda jari pun Aisyata ta fathah. Taib, tanda jarinya fathah. Kenapa bukan kasroh Mas Abdullah? Kok fathah kenapa? Karena ghairu munsharif. Ahsanta ya Mas Abdullah. Wa an Aisyata, Aisyata itu termasuk isim ghairu munsharif, isim yang tidak boleh ditanwin, tidak bisa ditanwin memang. Berarti tanda jarnya dengan fathah. Wa an Aisyata radhiyallahu anha. Ini sudah pernah dibahas. Radhiya fi ilma madhi mabni alal fathhi la mahalla lahu minal i'rab. Allahu lafzul jalal di sini marfu. Kenapa marfu? Fa'il, fa'il dari radhiya. Siapa yang meridhai? Allah. An, an huruf jar hadha dhamir, berarti jar majrur. Itu mudah. Radhiyallahu anha jar majrur. Qalat, qalat fi'il madhi mabni 'alal sukun. Kok sukun? Mabni 'ala sesuai dengan huruf yang terakhir. Huruf terakhirnya apa? Lam. Berarti mabni 'alal fathhi. Mabni 'alal fathhi. Adapun ta disebut ta ta'nits. Tak ta'nits nggih. Tak ta'nits itu fungsinya untuk menunjukkan fi'il tersebut digunakan untuk mu'annats. Tak ta'nits. Qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga mudah. Qala fi'il madhi mabni 'alal fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Rasulu fa'ilun marfu, fa'ilun marfu'un. Wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya dhammah, karena isim mufrad. Kenapa tidak ditanwin rasulu? Mudhaf. Rasulu mudhaf, Allahi mudhafun ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza, apabila, akala, makan." Akala fi'il madhi. Wazannya apa? Akala. A-a-a, apa? Fa'ala. Idza akala, apabila makan. Siapa yang makan? Ahadukum. Ahadukum. Ahadu, kenapa marfu? Fa'il. Tanda rafa'nya? Dhammah, karena isim mufrad. Kenapa tidak ditanwin? Mudhaf. Kum mudhafun ilaihi. Idza akala ahadukum, idza, apabila, akala, makan, ahadukum, salah satu di antara kalian, kan itu. Apabila kalian makan, artinya apabila ada yang makan, apabila ada di antara kalian makan, kan itu. Maka perintahnya apa? Falyadhkurismallahi ta'ala. Fa, maka. Lam sukun itu lam amr namanya, untuk menunjukkan perintah. Maka hendaknya yadhkur, ingat. Ingat atau menyebut, kan begitu ya. Zakara itu bisa artinya mengingat, juga bisa artinya menyebut. Maka hendaknya dia menyebut. Lam di situ, lamul amr, lam yang menunjukkan perintah. Kalau kita masih rotok-rotok ingat, lam di situ termasuk huruf jazm. Ya, termasuk huruf jazm. Karena lamul amr fungsinya menjazmkan, maka yadhkur fi'il mudhari' majzum. Tanda jazmnya mana? Sukun. Mana sukunnya? Sukunnya dihilangkan. Diganti dengan kasroh. Kenapa diganti dengan kasroh? Karena iltika usakinain. Ada dua sukun bertemu. Kalau dibaca fal yadhkur ismallahi, susah. Tapi dibaca lanjut fal yadhkur ismallahi ta'ala. Maka hendaknya dia menyebut nama Allah. Apa yang disebut? Apa yang disebut? Nama Allah. Berarti isma kedudukannya sebagai apa? Maf'ulun bihi. Sebagai objek. Apa yang disebut? Nama Allah. Isma objek. Mansub. Tanda nasabnya? Fathah. Karena isim mufrad. Kenapa tidak ditanwin? Mudhaf. Allahi mudhafun ilaih. Jangan lupa, setiap fi'il pasti ada fa'il. Gak mungkin itu tanpa fa'il. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Nah, yadhkur, tadi kita sudah sepakat itu fi'il mudhari. Mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Kalau gak ada berarti tersembunyi. Kalau bukan zahir berarti mustatir. Mana fa'ilnya? Dhamirun mustatirun. Takdirnya apa? Huwa. Kembali ke ahadukum. Apabila salah satu di antara kalian makan, hendaknya dia menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang disebut, yang dimaksud dengan menyebut nama Allah, mengucapkan bismillah. Cukup bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Cukup bismillah. Falyadhkurismallahi ta'ala. Ta'ala itu fi'il madhi. Tafa'ala. Aslinya ta'alaya. Kemudian ya, huruf illah berharakat sebelumnya fathah, diubah menjadi alif. Falyadhkurismallahi ta'ala. Hendaknya dia menyebut nama Allah, yaitu dengan berucap bismillah. Fa'in nasiya. Fa, maka. In, jika. Nasiya, lupa. Jika dia lupa. An yadhkurasmallahi ta'ala. An, untuk. Yadhkura, menyebut. Ismallahi, nama Allah Ta'ala fi, di, pada awalihi, awalnya. Kan gitu. Jika salah seorang di antara kalian makan, hendaknya dia menyebut nama Allah. Kalau dia lupa untuk menyebut nama Allah di awalnya, kan begitu. Falyakul, maka hendaknya dia mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ada juga yang membaca bismillahi awwalihi wa akhirihi. Sama, artinya sama-sama ada apa namanya cara membaca seperti itu. Bisa bismillahi awwalahu wa akhirahu, juga bisa bismillahi awwalihi wa akhirihi. Kita kembali, fa'in, fa, huruf fi'il, huruf mabni alal, fa, fa, mabni alal, fathi, la mahalla lahu minal i'rab. In, huruf mabni alas, sukun, la mahalla laha minal i'rab. Nasya, a'i'a, wazannya apa a'i'a? Fa'ila. Nasiya kan tiga huruf je. Nasiya a berarti wazannya fa'ila mabni alal fathi la mahallalahu minal i'rab. Setiap fi'il pasti ada fa'ilnya. Mana fa'il dari nasiya? Mustatir. Jika dia lupa. Siapa yang lupa? Dia. Yang dimaksud dia siapa? Ahadukum, salah seorang di antara kalian. Jika dia lupa, an, huruf apa kira-kira ini? Kok kira-kira? Saya ingatnya. Kok jer? Huruf na? Nasab. Mas Heru jer? Oke. Jere sopo? Jer. Jere Mas Heru. Kok jer? Jereku. Nah iyalah. Fa'in nasya, an, an huruf nasab. Huruf nasab itu hanya masuk pada fi'il mudhari yang berfungsi menasabkan fi'il mudhari sehingga yadhkura mansub. Apa yang menasabkan? An, tanda nasabnya fathah karena fi'il mudhari sahih akhir walam yattasil bi akhirihi. Nah, yang paling ingat yang syai'unnya ini. Gitu Bang Indar ya. Nggih. Walam yattasil bi akhirihi syai'un. Alhamdulillah masih ada yang ingat walaupun ujungnya. Yang paling penting husnul khatimah. Enggak hafal depannya enggak apa-apa, yang penting hafal akhirnya. Husnul khatimah. Nah, iya, kalau misalkan yang akhirnya lupa, ingatnya yang depan alhamdulillah. Kita Pak Mariano, alhamdulillah masih ingat pintu masuknya. Walaupun nanti sampai sana nyari-nyari nggak ada masalah, yang penting pintu masuknya hafal dulu. Nah, kalau dari awal udah nggak hafal pintu masuknya susah, kan itu. Kalau hafal tengahnya toh, Mas Santo beribun. Alhamdulillah. Kenapa? Ah, tekan tengah, bener. Jadi semuanya alhamdulillah. Walam yattasil bi akhirihi syai'un. Jadi fa'in nasiya an yadhkura. An yadhkura tadi fi'il mudhari' mansub karena ada an. Fa'ilnya dhamir mustatir huwa. Isma, kenapa mansub? Iya. Kalau dia lupa untuk mengingat nama Allah, apa yang diingat? Nama Allah. Berarti isma maf'ulun bihi, objek mansub. Tanda nasabnya? Fathah. Tanda nasabnya fathah itu isma. Kalau mau dikasih keterangan kan kalau bahasa Indonesianya o, o. Kalau bahasa Arabnya kan m, f, m f, mim fa maksudnya. Kenapa tidak ditanwin isma mudhaf? Allahi mudhafun ilai. Ta'ala tadi fi'il madhi. Fi huruf jar mabni alas. Wah, wow, mabni ala sukun. Jelas fi kok mabni ala sukun. Mabni alal kas. Lo sukun tetap. Oh, ah. Oh, masih pagi Mas Adang. Dibawa ke sukun, sukun. Bawa ke kasroh, kasroh. Ternyata Sukun. Karena huruf terakhirnya apa? Ya. Huruf terakhirnya ya. Kan cara menentukan mabni ala sukun, mabni ala al-kasri, mabni ala al-fathi, mabni ala al-dhammi, itu sesuai kondisi huruf yang terakhir. Kalau tidak ada huruf terakhirnya, berarti mabni ala hadzi harfil illa. Betul enggak? Oh, nggih. Daripada enggak nggih. Lebih bagus nggih. Kan itu. Fi awalihi fi huruf jar mabni alal ala sukun. Awali karena fi tadi huruf jar, otomatis awali majrur. Kenapa harus majrur? Ada huruf jar sebelumnya, tanda jarnya awali kasrah. Kenapa tidak ditanwin? Mudhaf. Hi mudhafun ilaihi. Fal yakul fa huruf mabni alal fathi. Lam yang disukun itu lamul amr. Lamul amr termasuk huruf nasab atau huruf jazm? Jazm. Karena huruf jazm maka fi'il mudhari setelahnya harus jazm majzum. Tanda jazmnya sukun. Falyakul. Apa artinya falyakul? Maka hendaknya dia berucap, mengucapkan. Siapa yang mengucapkan? Dia. Berarti fa'ilnya dhamir mustatir. Takdiruhu huwa. Kembalinya ke ahadukum. Falyakul bismillahi. Bi huruf jar. Ismi majrur karena ada huruf jar bi. Tanda jarnya kasrah. Kenapa tidak ditanwin? Mudhaf. Allahi mudhafun ilaih. Awwalahu wa akhirahu. Awwala itu nanti keterangan waktu. Awwala depannya dan akhirnya. Ya. Awala isim. Awala isim. Mansub nggih. Cara di sini mansub karena dzaraf maf'ul fi. Dengan menyebut nama Allah yang selalu di awal dan di akhir. Wawunya wawu ataf. Rawahu Abu Dawud. Rawa fi'il madhi. Hu lomir. Lomir bersambung dengan fi'il maf'ulun bihi. Meriwayatkannya. Apa yang diriwayatkan? Nya. Siapa yang meriwayatkan? Abu Dawud. Abu fa fa'il marfu. Tanda rofaknya wawu. Karena isimuf loh isimufrat. Karena asma'ul khamsa. Suwe kira dijeglongke. Lupa cara jeglong itu loh. Rawahu Abu Dawud. Abu mudhaf. Dawuda mudhafun ilaihi majrur. Tanda jarnya apa? Fathah karena isim ghairu munsharif. Wat tirmidhiyu. Wawu huruf ataf. Tirmidhiyu. Kenapa dibaca marfu? Ataf. Diatafkan ke Abu. Waqala dan beliau berkata yaitu Al-Imam Tirmidhi. Hadithun hasanun sahih. Hadithun marfu. Kalau mubtada mana khabarnya? Kalau mubtada khabarnya mana? Kalau khabar mubtadanya mana? Sama pertanyaannya pokoknya. Mau jawab khabar mubtadanya mana? Jawab mubtada khabarnya mana? Tersembunyi. Kan gitu. Jadi misalkan kita terjemahkan kira-kira kan begini. Kata Imam Tirmidzi, hadithun hasanun sahih, artinya hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, kan gitu ya. Berarti hadis ini mana hadis ini? Mahdzuf. Jadi hadithun itu khabar, mubtadanya mana? Mahdzuf. Apa artinya mahdzuf? Tersembunyi. Kalau kita munculkan jadi hadza hadithun hasanun sahih. Hadza mubtada, hadithun khabar, hasanun ada dua isim sama-sama mufrad, sama-sama mudzakkar. Nah, na'at. Sahihun na'at juga. Boleh enggak kita memberi sifat untuk sesuatu lebih dari satu? Boleh. kan itu. Misalkan Mas Dadang mau dikasih sifat, wah masa cuma Mas Dadang sabar. Oh aslinya. Berarti selama ini enggak asli nih. Wah, dua kan itu sudah sabar lomo. Karena sering bagi-bagi martabak ya, Pak Sarjio. Hadza haditsun sahih. Jadi ini hadis kedua yang kita baca dari Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Aisyah? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga Abu Bakar itu status dalam keluarga Rasulullah sebagai mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Umar bin Khattab statusnya sebagai mertua Rasulullah. Iya, karena Rasulullah menikahi putrinya yang bernama Hafsah bintu Umar. Kan itu Hafsah bintu Umar. Kalau Uthman bin Affan statusnya sebagai menantu Rasulullah. Bahkan dua kali, karena istri pertama meninggal, kemudian Nabi Muhammad menikahkannya kembali dengan istri yang dengan putri beliau yang lain, yang kedua. Jadi Uthman bin Affan itu menantunya Rasulullah dua kali. Ali bin Abi Thalib menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau-beliau itu keluarga besar. Keluarga besar. Nah, kita harus mencintai dan memuliakan mereka, tidak seperti kaum Syiah. Tidak seperti kaum Syiah mengaku cinta ahlul bait, cinta dengan keluarga Nabi, tapi prakteknya mereka mencela dan mencerca Abu Bakar, mencela dan mencerca Aisyah, mencela dan mencerca Umar. Padahal tadi kita sudah tahu Abu Bakar itu siapa? Mertuanya Rasulullah. Umar mertuanya Rasulullah. Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan itu. Mencela beliau-beliau sama artinya mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka apa namanya? Hanya mengatasnamakan ahlul bait. Tapi pada prakteknya ternyata mereka membenci ahlul bait. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu juga menantunya Ali bin Abi Thalib. Menantunya Ali bin Abi Thalib karena menikahi putri dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Jadi mereka keluarga besar. Nah, saling menikah satu dengan yang lain. Maka kaum Syiah ini memang kaum yang apa namanya yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini panduan atau tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang muslim itu ketika hendak makan, ketika akan minum, mestinya dia menyebut bismillah. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah idza akala. Akala itu fi'il madhi. Kalau yang kita pelajari selama ini, akala fi'il madhi menunjukkan waktu lampau. Jadi kalau diartikan berdasarkan yang kita fahami selama ini, apabila salah seorang dari kalian sudah makan, hendaknya dia menyebut bismillah. Lah ya itu. Nah sekarang penjelasannya, apakah memahami Al-Quran dan memahami hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya sebatas secara bahasa saja? Jawabannya tidak. Karena penjelasan itu ada yang namanya penjelasan secara syar'i. Pengertian ya. Ada namanya pengertian secara syar'i. Ada pengertian secara istilah. Ada pengertian secara lughawi, secara bahasa. Ada pengertian secara urfi. Pengertian secara uruf, kebiasaan. Nah ini empat cara mengartikan. Empat cara mengartikan ayat dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling dikedepankan adalah pengertiannya secara syar'i. Pengertian secara syar'i. Sekarang misalkan dalam Al-Qur'an Allah perintahkan untuk kaum wanita menggunakan jilbab. Yudnina 'alaihinna min jalabi bihinna. Hendaknya mereka menurunkan dan apa namanya menjulurkan jilbab-jilbab mereka. Nah, apa yang dimaksud jilbab? Pengertian secara syar'i kah ataukah pengertian secara istilah, atau pengertian secara bahasa, atau pengertian secara urfi. Banyak orang karena tidak paham langsung melompat ke uruf. Jilbab menurut kebiasaan kami ya jilbab mini, jilbab Paris itu sudah melaksanakan ayat Al-Quran. Padahal kalau urut-urutannya seperti itu harus dikedepankan pengertian secara syar'i dulu. Kalau kita sudah cari dalam Al-Quran, kita cari dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada keterangan tentang hal ini, maka kita berpindah ke keterangan yang istilahi, baru kemudian keterangan yang secara bahasa. Bahasanya pun bukan bahasa kita maksudnya, tapi kembali ke pengertian bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Maka tidak benar kalau ingin memisah dengan Nusantara, itu enggak benar. Karena bagaimanapun juga dasar hukum kita, dasar hukum yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu dasar hukum yang menggunakan bahasa Arab. Al-Quran itu diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga dalam bersabda menggunakan bahasa Arab, sehingga cara memahaminya pun harus dengan cara memahami bahasa Arab. Kan itu cara memahami bahasa Arab. Dan itulah keutamaan yang Allah berikan untuk mereka. Keutamaan yang Allah berikan tidak mungkin kita protes. Itu sudah Allah berikan untuk mereka kok kemudian ingin diprotes, ingin dihilangkan, ingin dibatasi, kemudian ingin dilepaskan, tidak mungkin. Kan itu. Sekarang kita kembali ke pembahasan. Kalau jilbab tadi ya secara syar'i. Sekarang apabila telah makan, kan gitu kalau secara bahasanya telah makan. Kita kembalikan ke yang pertama, pengertian secara syar'i. Pengertian secara syar'inya bagaimana? Lihatlah praktek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihat pula praktek para sahabat yang memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di dalam prakteknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan bismillah itu sebelum makan, sebelum minum. Itu prakteknya. Diperkuat dengan hadis yang sebelumnya. Nabi Muhammad ketika mengatakan kepada anak kecil itu apa? Bismillah. Makanlah dengan menggunakan tangan kanan. Kapan diucapkan ini? Sebelum Umar makan. Sebelum Umar bin Abi Salamah, perawi hadis itu makan. Itu pengertian secara syar'i. Apalagi secara bahasa juga didukung. Karena di dalam bahasa Arab fi'il madhi pun bisa diartikan dengan fi'il mudhari'. Jadi di sini artinya idza arada, ada tambahan seperti itu. Apabila hendak akan makan, maka hendaknya dia mengucapkan apa? Bismillah. Jadi wow, maca bismillah yo bermakan. Apa dalilnya? Kanjeng Nabi mengatakan idza akala. Akala itu fi'il madhi artinya telah. Keminter orang ini. Gila. Iya, baru satu jurus, baru belajar kalau fi'il madhi itu artinya sudah, sini udah jauh. Wah, kowe ngertine minggu, ora ngerti to nek fi'il mudhari iki artine telah. Oh iya. Apa iya? Cek nyanyaran kowe iki. Biar maksudnya biar dia enggak gaya gitu loh Pak Mariana. Yang kamu pelajari kan baru secuil. Fi'il madhi itu artinya sudah, fi'il mudhari artinya akan atau sedang. Kita ini belajarnya sudah lebih jauh. Fi'il madhi itu bisa berarti sudah, bisa berarti akan, kadang-kadang juga menunjukkan perintah. Kan gitu. Kadang-kadang juga menunjukkan perintah. Fi'il mudhari juga seperti itu, menunjukkan akan atau sedang, juga bisa menunjukkan telah, juga kadang-kadang menunjukkan perintah, kan gitu. Sesuai konteks kalimat. Nggih, oh iya sinause. Rasa enggak ya, enggak usah menyelisihi sesuatu yang sudah dikerjakan kaum muslimin dari dulu. Nek bismillah itu sebelum makan, enggak pemahaman aja. Monggo Mas Radiman duluan nggih, silakan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau misalkan lupa membaca basmalah, itu menunjukkan bahwa membaca basmalah itu sesuatu yang sangat penting. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi. Kalau lupa kan itu. Kalau lupa hendaknya dia mengucapkan apa? Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ternyata tetap menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk menunjukkan bahwasanya membaca basmalah sebelum makan, sebelum minum itu sesuatu yang sangat penting. Karena Nabi sampai perlu mengingatkan, kalaupun lupa, kan itu bukan, ya sudah. Nek lali, gempon, bukan. Tapi kalau lupa, baca ini. Itu menunjukkan hal ini sangat penting sekali. Maka sekarang prakteknya, gak usah lihat yang tua-tua kan sudahlah. Yang berlalu biarlah berlalu, kan itu. Tapi sekarang kita melihat generasi muda kaum muslimin, generasi muda yang nyun sewu masih belum begitu dekat dengan masjid, yang masih belum begitu akrab dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya gambarannya bocah-bocah sekolah, anak-anak sekolah SMP, anak-anak sekolah SMA itu. Kalau misalkan marung, kira-kira semuanya baca basmalah, nomboten. Bahkan kadang-kadang jadi guyonan. Yang lainnya mbok maca bismillah, langsung ora maca bismillah baru makan. Lho kok ora maca? Aku mau wis ngomong bismillah. Cuman tak tambahi ora maca bismillah. Nah, ini pelecehan, gitu marhaban ya. Ada enggak seperti itu? Bisa jadi ada kayak gitu. Kita juga berasal dari masa lalu kok. Jadi itu hanya untuk dilecehkan. Berarti pun Pak Amili? Ustaz gitu. Ustaz Krungu. Ya barusan. Lah barusan. Jadi malah dilecehkan. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Karena itu terkait dengan barokahnya. Dengan barokah yang kita makan. Karena makanan dan minuman yang Allah berikan itu kan yang halal, yang baik. Barokahnya itu apa? Mulai terkait dengan bisa mengenyangkan, bisa menyembuhkan. Makanan yang kita konsumsi itu ya, makanan minuman yang kita konsumsi itu, kalau kita ketika makan dan minumnya mengikuti adab dan akhlak yang diajarkan Nabi, itu akan berbarokah. Barokahnya apa? Itu tadi ya, bisa mengenyangkan, bisa menyembuhkan kalau kita sakit, kan gitu ya. Itu bisa memberikan tenaga lebih, menyehatkan, semua itu barokah-barokahnya. Apalagi itu kita niatkan sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kan itu PR hadis 734 yang dilingkari berikut ini, yang dilingkari berikut ini, tentukan apa kedudukannya dalam i'rab. Enggak usah di i'rab. Cuma maf'ul bih, fa'il, mubtada, khobar, enggak usah lengkap nggih. Ya, yang dilingkari berikut ini. Ada berapa itu yang dilingkari? 5. Monggo dikerjakan di rumah, berkelompok boleh, tidak perlu sendiri-sendiri, bekerja sama silahkan. Yang dilingkari 5, enggak ada. Oh ya, kita lingkari sama-sama berarti. Oh, kalau kita cet, Mas Tris, cetakannya kok beda. Ben rada gaya Mas Tris. Ada berapa? 5 lho, ngono wis to. Waduh, aduh. Ngapunten lho Mas Santo. Ayo, Mas Santo mboten beto, alah ya kuwi. Iya. Cuma 5 saja. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Yang pertama Rasulullah. Wah, enggak perlu PR Ustaz nek ini ya enggak apa-apa. PR itu kan ada yang susah, ada yang susah. Rasulullah. Sami'tu Rasulullah, sudah dilingkari nggih? Ya, itu satu, atau di garis bawah juga boleh, garis tengah boleh, garis stabilo juga boleh. Yaqulu idza dakhala ar-rajulu, ar-rajulu, 2. 2. Baitahu fa dzakara Allah ta'ala inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala asy-syaitanu li ashabihi la ta'a, taib, la mabita, mabita. 3. 3. Ya, 3 ya. Sudah? La mabita. Sampun mabita ditandai. Ya, la mabita lakum wala asya'a. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha ta'ala inda dukhulihi qala asy-syaitanu adraktumul mabita. Al mabita. Ini yang keempat. Al mabita nggih. Qala asy-syaitanu adraktumul mabita. Wa idza lam yadhkurillaha ta'ala inda ta'amihi, inda, itu yang kelima. Ya, inda, cuma 5 saja. Cuma 5 saja. Untuk besok pagi, ha? Ditentukan apa ya tadi? kedudukannya dalam mi'rab, jabatannya. Yang mansub kenapa mansub, yang marfu kenapa marfu, yang majrur kenapa majrur, kan gitu. Maf'ul bi, fa'il, mubtada, khobar, maf'ul li'aji, yuslim kana, khobar inna, monggo pokoknya ditentukan. Untuk memudahkan ya bisa misalkan dengan melihat terjemah Riyadhus Shalihin. Nah, pakai Riyadhus Shalihin terjemahannya boleh. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sedikit surat Al-Qadr.